Punten mau aku buka diterangkan nih. Iya. Buat Kang Bet, buat Mas Obi, Bujang Kalem, Bujang Korea, Bujang Kalem, Cumbur, yang punya Bujang, Bos Obi, Ayah Wildan, Bos MB, thank you. Geger mikiri laki kula saban dina beli betani umah mangkat esuk sore nembe teka lambi belok sewaya-waya. Hey, bos suka kembali. Bos suka. Mama ku haji tarkani. Mama ku kebulen. Mama ku kebulen. Mama kaji tarkani matur sun sanget. Mikiri laki kaya wong sinting awak kula sampe dadi kering duwe laki ora eling-eling senenge cuma mabok mancing yang punya Korea Kamsyah Hamida goyang hasil Bujang Kalem yang punya Korea Bujang Kalem yang punya Korea Bujang Kalem yang punya Korea Bujang Kalem mana? Bujang Kalem FDS Pak Widean Babon Mamai Lindi sing paling eman Mamai Lindi sing paling sayang Papai Windy sing paling boral Papai Windy FDS Gabus Harisnu FDS Pak Widian, Babon, tulung Babon, kaki sadara, singita Arisnu, rapi ning umah, pilih manci apa pilih keluarga, cacet yen pilih manci los mana kaki Tarkani sing paling eman Mama kuwu kebulen Mama kaji Tarkani sing paling boral Mama kuwu kaji Tarkani Papai Windy mani Papai Windy Bos Sugo kembali Bos Sugo Mama kuwu Papai Windy, Papai Windy, Mamai Windy, kula wong wadon, rumah mekaya, go nutupi kebutuhan keluarga. Sing duwe elektronik, bos elektronik sing paling eman, bos elektronik sing paling sayang. Kaji Tarkani yen pilih mancing Kang Kaji los mana gagelungan Kang Kaji Tarkani mikirin laki kaya wong sinting awak kula sampe jadi jari dua bos Korea ora eling-eling pengen nih cuma mabok mancing Romedia live streaming bareng Dian mamaku jati sawi, mamaku kebulen, papai dede Yogi, mamai dede Yogi. Bos Doko, bos Doko, mikiri bos Doko.